Di malam hari ini kita akan membaca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua. Kalau urutan hadis, hadis yang ke-24 dari awal kitab. Kalau menurut bab, maka hadis ini adalah hadis yang kedua pada bab Al-Madzi dan yang lainnya. Langsung kita baca. Qala al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur Al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu taala. An Abbad ibn Tamim an Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه. dari Abbad ibn Tamim rahimahullahu taala, Abbad bin Tamim ini seorang tabi'i. Abbad bin Tamim bin Zaid rahimahullahu taala, seorang tabi'i, yakni muridnya para sahabat, para tabi'in, muridnya para sahabat, sehingga beliau hidup di, termasuk di generasi Al-Mufaddalah, hidup di kurun atau generasi yang mendapatkan rekomendasi kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, ini generasinya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya, yakni setelah generasinya para sahabat, yaitu mereka adalah para tabi'in yang mereka menjumpai para sahabat radhiyallahu taala anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang kedua. Thummal ladzina yalunahum, kemudian setelah generasi yang kedua, yaitu generasi yang ketiga, yaitu generasi setelah para tabi'in, atau yang sering dikenal dengan tabi'ut tabi'in atau istilah atba'ut tabi'in, yaitu generasi yang mereka menjumpai muridnya para sahabat. Nah, ini ketiga generasi Al-Mufaddalah yang mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik generasi. Adapun perawi hadis yang kita baca ini, yaitu Abbad ibn Tamim bin Zaid rahimahullahu taala, ini beliau hidup di generasi yang kedua, yaitu generasi para tabi'in yang mereka masih menjumpai mayoritas para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau hidup di generasi kedua yang mendapatkan rekomendasi kebaikan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang bernama dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Beliau ini adalah sosok sahabat yang dikenal, yang masyhur di dalam periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah wudu. Iya kan, dalam ibadah wudu. Beliau sangat masyhur karena beliau sering memperhatikan kaifiyah praktek tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu beliau berkata, dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang. Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Ada seseorang yang dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Seseorang ini merasa yukhayyal, ya ini dikhayalkan. Dia merasa menjumpai sesuatu di dalam ibadah sholatnya. Jadi ketika dia sedang mengerjakan ibadah sholat, orang ini itu sering mendapatkan, merasakan sesuatu. Nah, sesuatu yang dia rasakan ini, yang dimaksud itu adalah buang angin alias kentut. Nah, dia itu ketika sholat seolah-olah dikhayalkan, seolah-olah merasa dirinya itu buang angin. Setiap kali sholat kok merasa dia itu buang angin. Tapi dia ragu gitu loh. Tapi dia ragu apakah yang dia dapati di dalam ibadah sholat ini memang kentut atau bukan. Akhirnya dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal orang ini. Yani mereka mencari solusi, mencari jawaban terkait dengan apa yang dialami oleh sahabat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la yansarif. Laki-laki tadi yang sering mendapatkan sesuatu, merasakan buang angin, dia merasa buang angin tapi ragu di dalam sholat, la yansarif, jangan dia batalkan sholatnya pada saat merasakan demikian. Jangan dia batalkan. Hatta yasma'a sautan, sampai dia betul-betul mendengar adanya suara buang angin. Au yajida rihan, ataukah memang dia betul-betul mencium bau buang angin tadi. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, memberikan ketentuan kepada laki-laki yang dikeluhkan kepada Nabi, dan ini berlaku secara umum seluruh kepada umatnya. Ketika mengalami kasus sama seperti yang dialami oleh sahabat ini, dia merasa ketika sholat kayak ada yang keluar. Ada yang keluar cuma dirasa, tidak ada suara dan tidak ada bau. Ibaratnya, nah, tapi tidak ada suaranya. Nah, ini kan apa? Menjadikan ragu, apakah ini betul-betul kentut atau angin keselit? Iya kan? Angin keselit. Ketika dia habis mandi setelah berwudu, ketika dia berdiri mungkin anginnya terjebak. Akhirnya tatkala dia bergerak sesuatu, angin itu berontak keluar. Ah. Akhirnya dia merasa ini kentut atau bukan? Mungkin muncul apa? Kawan, keragu-raguan, iya kan? Ini kentut atau bukan? Kalau mau dikatakan bukan, tapi dia merasakan sesuatu, ada yang keluar. Tapi kalau mau dikatakan kentut, betul kentut, akhirnya dia ragu. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan ini. Bagi orang-orang yang mengalami kasus seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yansarif. Jangan dia batalkan sholatnya. Jangan dia batalkan sholatnya sampai betul-betul dia itu mendengar suara. Kalau sudah keluar suaranya, apalagi berentet-rentet, nah itu sudah yakin berarti ya kan. Nah, suaranya sekali saja sudah yakin, oh berarti ini betul kentut. Kenapa? Sudah ada suaranya, apalagi suaranya sampai berentet-rentet. Au yajida rihan. Yang ketawa berdiri. Jangan ketawa. Ini ilmu, jangan sampai ada yang tertawa. Kalau Anda mentertawa, berarti Anda telah melecehkan, merendahkan ilmu yang disampaikan. Jangan biasakan ketika mendapat sesuatu ilmu, kisah, cerita yang tidak semestinya tertawa, jangan ditertawakan. Jangan ditertawakan. Nah, apabila dia memang betul-betul mendengarkan suaranya, berarti akan menimbulkan apa? Membuat dia yakin, oh betul, ini adalah buang angin, kentut. Atau dia mendengar atau mencium bau, berarti yakin kalau ini adalah juga kentut. Sehingga apabila memang dia mendengarkan suara atau dia mencium baunya, maka itu meyakinkan kalau itu kentut, berarti wudu, sholat yang sedang dia lakukan batal. Berarti dia harus wudu ulang dan kemudian mengulang sholatnya dari awal. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sahih, jelas kita yakin kesahihannya, disebabkan karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini menyinggung atau mungkin bahkan bisa dikata sebagai dalil, yang di atas dalil inilah para ulama membuat suatu kaidah di dalam ilmu fikih. Para ulama mereka membuat kaidah dalam ilmu fikih, yaitu kaidah yang biasa disebut dengan al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini, yang sifatnya yakin, itu tidak akan gugur keyakinan tersebut dengan sesuatu yang sifatnya ragu. Atau kalau kita balik, keragu-raguan itu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin, yang sudah menjadi keyakinan, yang diyakini. Sesuatu yang ragu itu tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menghanguskan, tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah yakin. Nah, ini adalah kaidah dalam ilmu fikih, yang kalau seandainya kita memahami akidah, memahami kaidah ini, kita akan mendapatkan jawaban pada sekian banyak kasus kejadian nantinya. Di antaranya adalah kisah yang kita baca tadi. Seseorang ketika berwudu, berwudu berarti dia apa? Yakin kalau dirinya ini sudah suci, iya kan? Kemudian muncul sesuatu yang sifatnya ragu, yaitu buang angin. Ragu dia, ini saya tadi betul kentut atau bukan ini? Nah, dia ragu. Nah, sesuatu yang sudah dia yakini, yaitu saya sudah suci, ini tidak akan hilang karena disebabkan sesuatu yang ragu tadi. Tidak akan bisa. Nah, kecuali keyakinan tersebut akan hangus, akan hilang apabila mendatangkan sesuatu yang sudah diyakini pula. Nah, dalam kisah ini, sahabat yang merasa dirinya seolah-olah kentut, namun dia ragu, dia syak, dia ragu, keraguan tersebut tidak menjadikan sifat suci pada dirinya itu menjadi batal. Tidak akan hilang. Sesuai ini, kesucian pada dirinya yang sudah dia yakini itu tidak akan hilang disebabkan keraguan yang dia rasakan, sampai betul-betul dia yakin. Dalam kasus ini sampai betul-betul dia yakin kalau dirinya itu setelah buang angin, apakah dengan tanda suara yang keluar ataukah dengan sebab tanda bau. Ini kaidah yang penting bagi kita untuk menghafal kaidah ini. Nah, kaidah ini bukan kaidah yang dibuat begitu saja, namun kaidah ini berdasarkan sekian banyak dalil. Contohnya hadis, dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi. Hadis yang lainnya pula sebagai dalil menguatkan kaidah yang barusan kita sebutkan tadi. yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju perkara yang tidak meragukanmu. Dalam artian, tinggalkan sesuatu yang diragukan menuju perkara yang sudah diyakini. Maksudnya apa? Seseorang itu berdiri di atas fondasi sesuatu yang dia yakini. Tidak boleh dia berdiri di atas sesuatu yang sifatnya dia masih ragu. Nah, contohnya dalam bidang ilmu fikih, biasalah kita akan mendapatkan sesuatu permasalahan yang sifatnya khilafiyah, perselisihan hal, bab ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, seseorang itu dianjurkan untuk mengkaji. Dia baca ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat A, pendapat si B, mana yang dia lebih condong, dia lebih yakin kebenarnya, maka pegang itu. Maka dia megang itu. Dia tidak boleh mengambil sesuatu yang sifat, oh saya ragu ini, tapi ini enak. Ya, tapi ini enak gampang. Tapi ini gampang, maka dia mengambil sesuatu yang dia menurut dia gampang, tapi di dalam hatinya dia masih ragu-ragu. Pendapat ini betul atau enggak? Sepertinya pendapat itu yang lebih benar. Nah, sehingga sesuatu itu dibangun di atas yakin. Dalil yang lainnya pula yang menunjukkan keyakinan itu tidak bisa digugurkan karena keraguan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan." Apabila salah seorang di antara kalian mengalami syak, ragu, berapa rakaat yang setelah dia kerjakan? 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan, kalau seandainya engkau mengalami keraguan di dalam salat, saya ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka Rasulullah memerintahkan, bangunlah ibadah sholatmu di atas apa yang engkau yakini. Di atas apa yang engkau yakini. Kalau seandainya sholatnya itu dia ragu, saya 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini kira-kira dari pendapat ini yang meyakinkan yang mana, Ikhwan? 3 atau 4? Yang meyakinkan itu ambil jumlah yang sedikit. Ambil jumlah yang sedikit, yaitu 3 rakaat. 3 rakaat dijelaskan oleh para ulama. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi orang yang mengalami keraguan agar dia mengambil sesuatu yang dia yakin padanya. Kalau dalam ibadah salat dia ragu 3 atau 4, para ulama menyebutkan ambil yang dia yakini, yaitu rakaat yang sedikit, yaitu rakaat yang ketiga. Kalau seandainya dia sholat maghrib, dia ragu, ini rokaat kedua atau rokaat ketiga, ini rokaat yang pertama atau rokaat yang kedua, ambil rokaat yang paling sedikit, karena itu yang lebih meyakinkan. Nah, ini semua mengisyaratkan, menguatkan tentang kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Yakin, sesuatu yang diyakini sudah mantap, itu tidak bisa digeser dengan sesuatu yang sifatnya masih ragu. Nah, sesuatu yang masih ragu. Contoh lain. Seseorang yang sudah yakin di dalam hatinya, dia yakin, saya sudah berwudu. Dia yakin. Karena dia mengingat ini. Dia mengingat saya sudah berwudu, yaitu pada saat dia berangkat ke masjid hendak mengerjakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia pulang, dikumandangkan azan sholat isya. Akhirnya dia berpikir, wudu saya tadi sudah batal atau belum? Ini terlepas ya, terlepas dianjurkannya dia berwudu ulang ya. Namun kita akan membicarakan terkait dengan wudu yang sudah dia kerjakan pada saat hendak sholat maghrib. Ketika dikumandangkan adzan isya, dia berpikir, wudu saya sudah batal atau belum. Tapi dia yakin kalau saya sudah berwudu, yaitu sholat maghrib. Jadi jawabannya gimana ikhwan ini? Dia yakin sudah berwudu. Kemudian ketika hendak mengerjakan sholat isya, dia ragu, wudu saya sudah batal atau belum. Jadi statusnya dia gimana ini? Wudunya masih atau sudah batal? Wudunya masih. Kenapa? Karena wudu dia yakin kalau dia sudah wudu. Adapun yang membatalkan wudu dia, dia masih ragu, saya batal atau belum. Dia ragu. Nah, keraguan antara dia batal atau belum ini tidak bisa menggugurkan keyakinan dia bahwasanya dia sudah wudu. Beda halnya kalau kita mendapatkan bukti. Oh, tadi saya ingat saya kentut. Oh, tadi saya ingat saya buang air kecil. Atau mungkin dari pihak keluarga, oh, Abi sudah batal, tadi saya dengar Abi kentut. Nah, kalau ini berarti kan sudah ada qarinah yang meyakinkan kalau wudu kita sudah batal, berarti dihukumi sudah batal. Namun kalau hanya ragu, saya sudah batal atau belum, tapi saya yakin kalau tadi saya sudah wudu sholat maghrib. Nah, berarti dia dibangun, hukumnya itu dibangun di atas apa yang dia yakin dengannya. Dalam hal ini dia masih suci. Dia masih suci. Nah, contoh lain. Contoh lain. Kalau tadi masalah jelas ya, yakin, atau contoh lain tadi masalah sholat. Kalau ini saya sholat 3 atau 4 rakaat. Contoh lain adalah pada ibadah tawaf ini. Pada ibadah tawaf ini juga sama kasusnya seperti ibadah sholat. Kalau ibadah sholat itu seringnya ragu, apalagi kalau sholat sendiri di rumah terkadang. Iya kan? Sholat zuhur ini saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat tadi, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, ya kan? Ya itulah bisikan-bisikan syaitan untuk mengganggu dia sehingga dia tidak sudah lupa berapa sampai rakaat telah dia kerjakan. Ibadah tawaf juga sama. Dalam hal apa? Putaran. Ibadah tawaf itu yang disyariatkan berapa putaran, ikhwan? 9 atau 10? Hah? Ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah pada saat haji atau umrah. 9 atau 10? Hah? Atau 12? Berapa, ikhwan? Eh? 7. 9 10 pilihan dua-duanya salah. Ibadah tawaf apakah pada saat haji atau umrah itu disyariatkan 7 kali putaran. Namun kesirangannya itu seseorang itu lupa. Saya tadi sudah 3 atau 4 kali putaran ini. Iya kan? Dia ragu. Ini sudah 3 kali putaran atau 4 putaran? Kalau ragu 3 pasti sama 4 ya, enggak mungkin ini 3 putaran atau 7 putaran, enggak mungkin ya. Nah, enggak mungkin itu. Pasti dia ragunya ini 3 atau putaran yang keempat. Nah, pada saat kasus seperti ini, maka dia juga tetap dianjurkan atau di yakni diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil mana yang lebih meyakinkan. Yaitu apa? Ambil yang paling sedikit. Ambil yang paling sedikit, yaitu dia ambil putaran yang ketiga. Nah, contoh lain, walaupun ini jarang ya mungkin ya, terkait dengan pernikahan. Terkait dengan pernikahan, ini pastikan kasus mungkin suami istri, dia sudah yakin saya sudah menikah dengan istri ini, sudah akad nikah, mungkin sudah puluhan tahun. Kemudian mungkin akan dibisikkan oleh syaitan. Dibisikkan oleh syaitan, ini saya pernah mengucapkan talak atau enggak ya selama ini kepada istri saya. Karena nama talak itu dia serius dan tidak serius, ucapan cerai itu tetap teranggap. Dia bermain-main dengan istrinya. Dok, Mi, saya cerai kamu. Nah, itu dia main-main, teranggap. Dihitung satu kali cerai. Nah, akhirnya dia mikir, saya pernah mengucapkan cerai enggak sama istri saya ini. Tapi dia yakin kalau dirinya ini sudah nikah dengan istri ini. Tapi dia ragu apakah dia sudah pernah mengucapkan kata cerai, talak kepada istrinya atau belum. Jadi solusinya gimana, ikhwan ini? Apakah dia ini sudah cerai atau belum? Jawabannya apa? Belum. Kenapa? Karena status dia sebagai suami istri yang sah itu sesuatu yang dia yakini. Adapun permasalahan dia sudah mentalak atau belum, itu kan dia masih ragu. Iya kan? Dia masih ragu. Berarti apa? Keraguan ini tidak bisa menggugurkan sesuatu yang dia yakin, yaitu statusnya sebagai suami istri yang sah. Sampai betul-betul dia, ya ini mengucapkan, dia yakin bahwasanya dia telah mengucapkan kata cerai terhadap istrinya. Dan yang lainnya, dari sekian banyak permasalahan-permasalahan dalam ilmu fiqih antara yakin dan ragu, maka kaidah al-yaqin la yazulu bisyak ini akan yakni memunculkan jawaban terhadap problem-problem masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, para ulama mereka menyebutkan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena sifat ragu, karena yakni sesuatu yang meragukan. Dari kaidah ini muncul juga kaidah-kaidah yang lain yang masih ada keterkaitan dengan kaidah ini. Ada yang disebut kaidah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Artinya hukum asal kondisi seseorang itu tidak bisa berubah dari kondisi sebelumnya. Dalam artian kondisi seseorang itu tidak akan berubah dari kondisinya sampai betul-betul dia mendapatkan sesuatu yang merubah dari kondisi dia secara asal. Yani miriplah dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Seperti contoh kondisi seorang yang suci. Dia kondisinya suci, kondisi dia suci ini tidak bisa bergeser, tidak bisa berubah sampai betul-betul datang sesuatu yang yakin yang merubah kondisi dari sebelumnya. Dia yakin kondisinya itu suci, sudah berwudu. Tapi dia ragu, saya tadi sudah batal atau belum? Nah, keraguan tersebut tidak bisa merubah kondisinya dia. Sampai betul-betul yang datang itu sesuatu yang sifatnya yakin pula, baru kemudian bisa merubah kondisi dia sebelumnya. Contohnya, ini terkait masalah ibadah puasa ya. Mumpung kita bentar lagi memasuki bulan Ramadan, contohnya adalah ketika makan sahur. Ketika makan sahur, dia asik menyantap hidangan makan sahur, kemudian mati lampu. Duet. Mati lampu. Dan seluruh yakni alat-alat untuk bisa melihat waktu itu saat itu mungkin tidak ada. HP pas mati, jam dinding pas rusak, mungkin jam tangan juga baterainya pas habis, mati lampu. Nah, ini sebagai contoh untuk mendekatkan pemahaman kita. Sehingga ketika dia ketika mati lampu, dia tidak punya alat-alat untuk melihat waktu. Akhirnya dia tidak bisa mendengar azan, ya kan? Dia tidak bisa mendengar azan. Kemudian beberapa saat muncul ragu, dia ragu, ini sudah subuh atau belum ini? Dia yakin kalau dia itu apa? Makan sahurnya itu sebelum masuk waktu sholat subuh. Mati lampu, dia tidak bisa melihat waktu jam. Akhirnya muncul keraguan, ini sudah sholat subuh atau belum? Azan tidak terdengar, ya kan? Azan tidak terdengar. Apa yang mesti dia lakukan? Dia mau keluar. Kalau sekarang tidak bisa mau melihat membedakan fajar shadiq dengan fajar kadzib, iya kan? Tidak bisa. Dia mau keluar tidak bisa. Azan pun tidak ada yang mengumandangkan karena kondisi saat mati lampu. Apa yang mesti dia lakukan? yang dia yakini dia makan sahur masih pada waktunya, belum masuk waktu sholat subuh. Adapun masuk waktu sholat subuhnya itu masih apa? Sifatnya ragu. Ini sudah subuh atau belum? Berarti gimana kondisi dia ini, kawan? Kondisi dia seperti ini, maka dia lanjut makan sahurnya. Lanjut makan sahurnya sampai betul-betul dia yakin kalau waktu sholat subuh telah tiba. Nah, waktu sholat subuh telah tiba. Apakah dengan cahaya yang terang di luar? Ya, ini sebagai contoh saja ya. Cahaya yang yakni fajar yang sudah sangat nampak. Oh, berarti sholat subuh. Ya, ini waktu sholat subuh telah tiba. Berarti keyakinannya sudah hilang. Nah, keyakinannya sudah hilang karena ada keyakinan yang lain tentang telah masuknya waktu sholat subuh. Nah, dan yang lainnya. Dan yang lainnya dengan beberapa kasus yang mungkin kita muncul keraguan-raguan. Termasuk pula adalah biasanya ini muncul pada usia-usia tua. Kalau pada kasus hadis yang kita baca tadi terkait dengan buang angin. Nah, ini terkadang orang-orang yang tua punya kasus yang semisal, namun ada sedikit perbedaan. Kalau contohnya di hadis buang angin, kalau orang-orang tua biasa itu buang air kecil, ya kan? Sudah kencing, sudah wudu, sudah pakai celana, datang ke masjid merasa ada yang keluar, iya kan? Ini biasa penyakitnya orang yang sudah sepuh, kadang juga orang yang masih muda juga mengalami demikian. Sudah wudu, perasaan sudah wudu, ketika mau sholat, kayak seperti ada yang keluar. Ini air kencing atau bukan ini? Akhirnya dia ragu, ya kan? Dia ragu, ini air kencing atau bukan yang keluar ini? Nah, maka sikap dia bagaimana, ikhwan, kalau dalam kasus seperti ini? Dia sudah takbir Allahu Akbar rakaat kedua, baru dia merasa, ada yang keluar ini. Ini buang air, ini air kencing atau bukan ini? Jadi sikap dia gimana, ikhwan? Dia membatalkan atau melanjutkan sholatnya? Dia lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena hal tersebut masih meragukan. Kalau memang sudah yakin dia cur banyak, berarti itu sudah batal, iya kan? Karena apa? Dia sudah yakin kalau ini betul kencing, berarti wudunya batal. Dia ulang sholatnya. Dan kasus-kasus yang lainnya. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, dulu ada kisah yang menceritakan itu sebagian orang macam-macam. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan menyikapi orang yang punya penyakit seperti ini macam-macam. Macam-macamnya gimana? Yaitu karena dia tidak mau kemudian nanti di dalam ibadah sholatnya itu ditimpa was-was, keragu-raguan. Akhirnya macam-macam yang dia lakukan. Kadang setelah buang air kecil, dia lari-lari di tempat. Agar apa? Agar mungkin ketika ada sisa air seni yang masih tertinggal cepat keluar. Ada yang dengan cara pompa. Ya kan? Ada dengan cara pompa. Yakni saking dia tidak mau sholatnya itu dihinggapi keragu-raguan, was-was. Bahkan tidak sedikit ada yang diurut. Ya kan? Ada yang diurut biar keluar semua sehingga nanti ketika sholat tidak terganggu oleh was-was atau keragu-raguan. Semua itu terserah diperbolehkan apabila tidak memiliki madharat, maka tidak mengapa. Namun tatkala seseorang ternyata ketika di dalam ibadah sholat dia merasakan sesuatu yang meragukan, maka keraguan tersebut jangan ditanggepi, bahasa Jawanya. Ra usah digugu keragu-raguan tersebut. Tetap dia lanjut sampai betul-betul dia yakin kalau ini adalah buang angin atau buang air kecil. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kaidah yang dibangun di atas hadis yang kita baca tadi, yaitu hadis terkait dengan seseorang yang mengalami keraguan-keraguan di dalam ibadah sholatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah itu memberikan wejangan kepada dia, jangan dia batalkan sholatnya sampai betul-betul dia yakin kalau dia itu buang angin, atau sampai dia yakin kalau sholatnya telah batal. Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan hadis yang kita baca tadi, beliau menyebutkan beberapa faidah. Yang pertama, annal mutatahhira idza syakka fil hadats lam yalzamhu alwudu hatta yatayaqqana annahu ahdats. Seseorang yang suci jika dia merasakan keraguan-keraguan terkait dengan pembatal wudu, maka dia tidak diharuskan berwudu. Yani dia tidak diharuskan untuk mengulang wudunya sampai betul-betul dia yakin kalau dia sudah berhadas. Nah, sehingga itu kembali kepada diri kita masing-masing, ya kan. Nah, kalau kita masih ragu, tapi kalau sudah yakin jangan dianggap ragu ya. Karena mungkin alasan malas atau apa, jadwal sudah, kalau buang angin sudah keluar suaranya, berarti dia sudah meyakinkan. Kemudian dia anggap usai ragu. Nah, itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun kalau sifatnya masih ragu, maka seorang yang suci itu tidak diharuskan berwudu ulang karena sebab keraguan-keraguan tadi, sampai betul-betul dia yakin kalau dia itu sudah berhadas. Nah, faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang kita baca tadi, annahu la yajuzul khuruju minas shalah bimujarradish syakki fil hadats. Seseorang yang sedang mengerjakan ibadah salat itu tidak boleh bagi dia keluar atau membatalkan salatnya hanya disebabkan karena keraguan-keraguan. Tidak boleh. Dalam artian apa? Ibadah sholat yang kita kerjakan, jangan kita bermudah-mudahan untuk membatalkan. Ini yang terkadang sering kita lihat, ya kan. Para tolabah, para santri ini, adik-adik kita. Nah, kalau sholat, keluar, ntar lagi keluar. Ini keluar, situ keluar, situ keluar. Mau kencing, kentut, mau kencing, kentut. Jangan dibiasakan. Ini tidak baik. Seseorang tidak diperbolehkan bermudah-mudahan di dalam membatalkan sholat. Terkecuali kalau memang dia harus membatalkan sholatnya. Seperti contoh sholat sunnah qabliyah, dia belum selesai, kemudian dikumandangkan iqamah, maka dia harus membatalkan. Nah, Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, saking seseorang tidak diperbolehkannya memudah-mudahkan dalam membatalkan sholat, Pada sholat sunnah qabliyah ketika seseorang sudah sholat satu rokaat, dia merasa imamnya sebentar lagi akan tiba, sedangkan dia khawatir nanti sholatnya tidak selesai, maka diperbolehkan dia agak mempercepat rokaat yang berikutnya. Dia agak dipercepat. Kenapa? Karena saking sayangnya kalau ibadah itu kemudian dibatalkan. Apalagi kalau juga bermain-main. Perhatikan ya, para santri, barakallahu fikum. Perhatikan, jangan bermudah-mudahan. Ini merupakan kebiasaan yang masya Allah, mungkin dari syaitan. Yang terkadang kalau kita sholat di masjid orang-orang awam, yang di situ banyak anak-anak juga, kita tidak menjumpai seperti ini. Iya kan? Coba antum sholat di masjid awam ini. Pernahkah antum lihat itu, di situ ada bapak-bapak lalu sholat takbir Allahu Akbar belum selesai keluar? Nah, jarang kita jumpai, sangat jarang, atau mungkin bahkan tidak pernah dilihat. Tapi giliran kita sholat di masjid Ahlussunnah yang mengerti ilmu, iya kan, yang sudah belajar, ketika kita sholat Allahu Akbar itu kadang bergantian. Di sana keluar, yang mengakibatkan apa? Sholatnya seorang itu bergeser lagi. Sampai kadang-kadang itu bergeser sampai 2 meter. Nah, maka ini kita tanbih kepada seluruh kaum muslimin apakah itu dari kalangan ikhwan atau dari kalangan aulad, anak-anak, jangan membiasakan seperti ini, tidak baik. Seolah-olah menganggap remeh ibadah sholat, seolah-olah menganggap sesuatu yang sifatnya permainan, terkecuali kalau memang betul-betul mendesak. Betul-betul mendesak, seperti betul-betul merasa mau buang angin ini, mules perutnya, nah, silahkan batalkan. Bahkan para ulama mewajibkan bagi dia untuk membatalkan. Kenapa? Dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan sholatnya. Tapi kalau hanya sekedar main-main, na'udzubillah, ini perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Seolah-olah dia menganggap sholat itu ibadah permainan. Nah, ini diperhatikan aulad, iya kan, para santri, barakallahu fikum. Jangan membiasakan sehabis sholat itu langsung keluar. Ini paling sering kalau kita jumpai apabila sholat subuh di hari Jumat gitu. Itu macam-macam kepintaran, kejeniusan seorang anak itu akan muncul di hari subuh Jumat ini. Ya. Kejeniusan yang pertama, dia wudu atau kencing itu lama sekali sampai dia perkirakan ini rakaat terakhir, mau ruku, baru dia buru-buru masuk. Apalagi kalau imamnya dikenal di subuh sholat Jumat itu rakaat pertamanya baca alif lam mim sajdah, rakaat yang kedua membaca halal ata alil insan, surah al insan. Nah, jenius ini. Kadang juga kejeniusan yang kedua apa? Ketika sholat sudah Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah, lalu kemudian imam membaca lanjut alif lam mim tanzilul kitab. Wah, langsung keluar. Nah, ini bisa berdosa. Ini bisa berdosa yang seperti ini. Tidak boleh. Jangan dilakukan. Siapa yang sering kayak gini? Hah? Ada enggak? Insya Allah enggak ada kalau di pondok kita, tapi banyak. Enggak sedikit. Jangan diulang, jangan dibiasakan. Antum sholat, bayangkan satu huruf berapa pahala? 10, iya kan? Kalau alif lam mim sajdah itu nanti saya kasih tugas PR, hitung berapa huruf dalam surah sajdah itu. Iya, hitung ya. Berapa huruf lalu kali 10. Sebanyak itu yang akan didapat pahalanya. Belum lagi antum tambah Al-Fatihah, belum lagi rakaat kedua. Sehingga kan sayang. Nah, ibadah sholat yang bernilai pahala yang besar lalu kemudian dijadikan sebagai sebab, justru menjadi sebab kita berdosa. Nah, iya kan? Sehingga jangan dilakukan, jangan dilakukan yang seperti ini, tidak baik. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan apa? La yajuz al khuruju minas shalah. Tidak boleh keluar dari salat hanya sekedar disebabkan karena keraguan-raguan. Nah, ada faedah lain yang juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan mungkin ini terakhir yang akan kita sebutkan, adalah termasuk dari adab itu menggunakan lafaz-lafaz yang baik, menggunakan lafaz-lafaz yang baik, yang kalau seandainya disebutkan dengan lafaz yang sorry, yakni itu akan menjadikan sesuatu yang malu. Nah, contohnya hadis ini adalah seseorang yukhayyalu annahu yajidu syai', iya kan, dikhayalkan apa namanya, laki-laki ini mengalami sesuatu dalam ibadah sholatnya. Padahal yang dimaksud itu apa, ikhwan? Kentut. Tapi disebutkan kepada Nabi itu bukan dengan lafaz kentut. Apa bahasa Arab kentutnya? Durat ya. Nah, tidak dengan lafaz kentut, namun dengan istilah yang lain yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya, semua itu ma'asyara ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dengan hikmah. dengan melihat kondisi uruf masyarakat sekitar. Terkadang ada di suatu komplek masyarakat, suatu komunitas yang mereka itu tidak merasa canggung ketika disebut kentut, kencing, iya kan? Berak, iya kan? Ngentut, nguyuh, ngising. Ini merasa biasa. Kalau di komunitas atau lingkungan yang memang biasa dengan ucapan-ucapan seperti ini, tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengungkapkan dengan ungkapan al-baul. Al-baul kencing. Tidak menggunakan dengan ungkapan yuriqul ma, buang angin, buang air, ya kan? Tidak. Namun dengan sorry mengatakan al-baul kencing karena itu dianggap biasa. Namun kalau ada komunitas atau lingkungan yang memang dikenal sebagai lingkungan yang yakni merasa canggung ketika mendengar ungkapan lafaz-lafaz seperti ini, maka kita menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Contohnya dengan orang yang tua, ya kan. Masih ngomong, "Mbah, sampean harus ngising toh." Iya kan? Kan ini sesuatu yang kalau seandainya di lingkungan yang canggung kadang kita merasa malu. Ya ini dengan ungkapan-ungkapan, "Mbah arep buang air besar toh." Dan ungkapan-ungkapan yang seseorang itu melihat kondisi dengan lafaz-lafaz tertentu. Nah, sehingga seseorang harus memperhatikan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih ada faedah yang lain, namun kita cukupkan sampai sini saja. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan untuk membaca hadis yang berikutnya bismillah. Wallahu taala a'lam bisawab. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.